Mau tari, mau kandung. gaun masih pakai langan bola ditumpu masih pakai baju biru helan dan tipi pangeran biru langsung persip bakal lo berani tapi pokok lapang lu digede bagi si persip hidup persip persip menang lain ukur nasi jiwa di Bandung jadi lautan biru kabehnya dukung payah persip maju pun persip menang bawa tos tenang pun persip ele tong ngelele persip kata lebih mau Bandung tak lu kelawan tak lu si mama mau Bandung tak lu kelawan. persi dari Jawa nih, persi salah wasa jadi nomor hiji. Mendukung persi buku na oke wajib, menunggu jahatan kudu taktif. Persi juara Jawa Indonesia, KB Pemoto, persi ngarek Sabang Gal. Ayo kame hijau bari serak, kira sorak si tokoh lebih kalau bang. Ayy, siapa mau? Mau ayy, mau bandung. Jadi bujang dia bersama dengan sebastian umpan kepada yang sendiri. Oh, lalu lumba lamu ke